Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin. Kita masih berada pada bab yang ke-45 tentang ziarah ahlil khair, mengunjungi orang-orang yang memiliki kebaikan agamanya. Disebutkan selalu setiap bab oleh penulis, yaitu al-Imam Nawawi rahimahullah, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran sudah kita bahas secara tuntas, menginjak berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada bab ini beliau sebutkan sebanyak 15 hadis, dan baru kita bahas hadis yang pertama pada pertemuan yang lalu. Melangkah pada hadis yang kedua, dibawakan riwayat dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang laki-laki, zara akhan lahu, yang mana dia pergi untuk mengunjungi saudaranya, fi qaryatin ukhra, yang berada di sebuah kampung yang lain, di kampung yang berbeda. Fa'ar sadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala arsada. Arsada maknanya adalah mengutus untuk mengamati. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus untuk mengawasi Naam, yang mana yang beliau utus, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang malaikat untuk mengamati ala madrajatihi, terkait dengan perjalanannya. Sedang kemana orang tadi, atau dengan tujuan apa dia singgah ke saudaranya menuju kampung yang lain. Falamma ata alaihi qala aina turid. Maka ketika dia tiba di dekatnya, maka ditanya dia, aina turid, nah, kemana yang engkau inginkan? Maka orang laki-laki tadi menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku sedang menginginkan atau sedang mencari saudaraku di desa atau kampung ini. Kemudian ditanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi. Apakah ada kebaikan bagimu padanya yang kau usahakan untuk mendapatkannya? Atau dalam bahasa yang lain, apakah engkau ada kepentingan lain mengunjungi atau mendatangi saudaramu tadi di kampung tersebut? Maka orang tadi menyatakan, la, sama sekali aku tidak ada maksud atau kepentingan yang lain. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Semata dia sebutkan alasannya dalam rangka atau dengan niatan, ahbabtuhu fillahi ta'ala, karena aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia ziarah mengunjungi saudaranya tadi, anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, semata-mata sungguh aku menginginkan karena aku cinta kepadanya karena Allah Jalla wa'ala. Cinta yang dibangun karena Allah, maksudnya karena dia saudara yang seiman, saudara yang seakidah, dia orang cinta kepada kebaikan, dia cinta kepada al-haq. 6. Dan yang semakna dengan itu, maka dia ziarah terdorong atau termotivasi karena dia kondisinya adalah baik, baik agamanya, sehingga aku kunjungi karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keniatan yang tulus. Qala, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengikuti, mengamati dia tadi menyatakan, fa inni rasulullah ilaika. Sungguh ketahuilah, aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepadamu untuk memantau, memperhatikan, mengamatimu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Bahwasannya Allah Jalla wa'ala telah cinta kepadamu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadith ini adalah hadith yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tampaklah jelas menunjukkan keutamaan ziarah, mengunjungi saudaranya yang baik agamanya, nah, baik akidahnya. Nah, dia berkunjung tadi adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Karena dia ingin menyambung persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, ketauhidan yang sama, ketauhidan yang hak. Sehingga dengan berkunjung tadi akan memperkuat persaudaraan yang hakiki, dan sekian banyak manfaat yang bisa diambil dari perbuatan ziarah. Nah, itulah makna hadis yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita telah dapatkan faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Berikutnya hadis yang ketiga, wa anhu, dan juga darinya, maksudnya dari jalan sahabat yang sama yang sebelumnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sebutkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan kedudukannya hasan, dan pada sebagian manuskrip disebutkan riwayatnya gharib. Makna hadis di atas apa yang disebutkan, man 'ada maridan, barang siapa yang mengunjungi atau menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Naam. Auzaran, auzara akhan lahu fillah. Atau dia mengunjungi saudaranya karena Allah. Kita dapatkan tambahan pada riwayat berikut ini, siapa yang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Naam. Maka menunjukkan di sana tentunya ada keutamaannya. Keutamaan mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Di sana padanya pahala yang sangat besar. Mengandung kemaslahatan dan manfaat yang sangat banyak jumlahnya. Dan itu merupakan salah satu hak muslim satu kepada muslim yang lainnya. Ada 6 diantaranya, ketika saudaranya sedang sakit maka dijenguk untuk mengetahui bagaimana keadaannya. 6. Ini terkait dengan menjenguk saudaranya yang sakit. Atau dia mengunjungi saudaranya karena Allah, sebagaimana riwayat yang sudah tadi disebutkan. 2 kondisi tadi dikatakan nadahu munadin, ada yang memanggil, menyeru kepadanya, bi anna atau bi antibta, bahwa engkau sedang dalam kondisi baik, apa yang sedang kau lakukan adalah kebaikan. Dikatakan bi antibta, selamat engkau. 6. Didoakan oleh malaikat yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Wa taba mamsyaka, dan juga sungguh baik perjalananmu. 6. Sungguh selamat dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan selamat engkau telah mendiami rumah dalam jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya dan betapa mulianya doa tadi kepada 2 pelaku tadi. Pelaku yang pertama menjenguk saudaranya yang sakit. Pelaku yang kedua mengunjungi saudaranya yang memiliki kebaikan agamanya. Maka dikatakan bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Sungguh selamat engkau dalam kebaikan, dan juga sungguh baik pula perjalananmu, dan engkau layak untuk ditempatkan di jannah sebagai rumah yang engkau tempati. Demikian hadis yang disertakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan bab yang sedang kita bahas sangatlah relevan, di mana dikatakan orang yang menziarahi saudaranya karena Allah. Nah, bukan menziarahi untuk kepentingan yang lain, dunia atau kepentingan ada urusan yang bukan dibangun karena Allah Jalla wa'ala, tetapi dia ziarah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Berikutnya hadis yang keempat, melalui jalan sahabah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan al-jalisis salih, kawan yang baik itu, wa jalisis su' dan kawan yang jelek. Kita perhatikan dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memperumpamakan bagaimana keberadaan al-jalisis salih, kawan yang baik, wa jalisis su' dan kawan yang buruk. Beliau lanjutkan ke hamilil misik. Teman yang baik itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi, membawa parfum. Wanafikhil kir. Dan teman yang jelek adalah seperti peniup api. Orang yang sedang menempa besi panas. Nam. Nafikhil kir. Maka beliau jelaskan masing-masingnya, fahamilul misik, maka pembawa minyak wangi, imma an yuhdiyaka, wa imma an tabta'a minhu, wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Kalau engkau berteman dengan orang yang membawa minyak wangi, maka bisa salah satu dari tiga. Yang pertama, an yuhdiyaka. Dia akan memberimu, dia kasih hadiah minyak wangi kepadamu. Ya, kamu kunjung ke saudaramu yang jual minyak wangi, nam, datang bincang sana, bincang sini, kemudian nih, saya ingin ngasih hadiah. Ya, paling enggak. Imma an yuhdiyaka, wa imma an tabta'a minhu. Dan bisa jadi kemungkinan yang kedua, engkau mendapatkan atau dia menjual kepadamu. Yang dia jual sesuatu yang baunya wangi. Iya. Mau enggak mau yang beli akan suka. Iya. Namanya sesuatu yang wangi, setiap orang pasti suka. Maka kemungkinan yang kedua, kalau enggak dikasih ya berarti beli. Wa imma an tabta'a minhu. Yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau tidak pertama dan yang kedua, engkau tidak dikasih apa-apa dan engkau juga tidak beli, maka yang ketiga, an tajida minhu rihan thayyibah, engkau akan mendapatkan bau harum darinya. Ya. Walaupun mungkin tidak dicobai minyak wangi ke kitanya, tapi kita ke situ saja, kadang-kadang keluar dari situ pakaian kita ikut wangi. Nah, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan al-jalisus salih, teman yang baik. Sebaliknya teman yang jelek, jalisus su, imma an yuhriqa thiyabak. engkau berteman dengan peniup api, bisa jadi akan membakar pakaianmu, terkena peletikannya, apinya. Wa imma anta jida minhu rihan muntinah, atau engkau akan mendapatkan bau tidak enak darinya, bau api asapnya atau bau besi yang berkarat yang sedang dipanaskan dan sebagainya. Ini perumpamaan jalisis su muttafaqun alaihi. Hadits ini adalah hadits yang sahih, tidak diragukan lagi. Maka sungguh indah perumpamaan dari hadits yang mulia di antara hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperumpamakan suatu permasalahan agar bisa dicerna, diserap dengan baik bagi umatnya yang menerimanya, umatnya yang mendengarkannya, yang dengannya bisa memahami dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan pembahasan hadits ini, saya ingin nukilkan dari suatu majalah, nam Asy-Syari'ah, di mana majalah ini adalah majalah ilmiah yang mana perlu bagi kaum muslimin untuk bisa memilikinya dan bisa mengikutinya secara rutin, karena terbitnya adalah setiap bulannya. Nah, dan sudah edisinya melebihi 100 lebih. Tidak kurang dari 120 edisi yang ada. Nah, jika dikatakan terbitnya setiap bulan, maka setahun adalah 12 edisi. Nah, maka ini sudah edisi ke 120 sekian. Nah, berarti sudah berumur tidak kurang dari 10 tahun lamanya. Yang perlu bagi segenap saudara kaum muslimin untuk bisa mengikutinya. Nah, yang mana majalah ini, walaupun namanya majalah, tidaklah seperti dengan majalah yang lainnya. Majalah ini tidak ada didapati gambar atau foto makhluk yang bernyawa. Tidak ada iklan yang bebas. Melainkan majalah ini syarat dengan ilmu yang diambil dari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perkataan para ulama ahli sunnah. Sehingga moto dari majalah ini adalah majalah ilmiah di atas sunnah. Sengaja saya bawakan, saya teringat ketika bahasan kita tentang masalah berteman. Alhamdulillah, baru sampai datang majalah ini ke kita, judulnya sangatlah relevan. Pilihlah sahabatmu, selamatkan akhiratmu. Kita ambil dari beberapa artikel yang disebutkan di dalamnya, untuk kita bisa lebih tahu, lebih luas bagaimana kita di dalam bergaul, kita dalam masalah pertemanan, bagaimana prinsip salaf dalam masalah ini. Yang pertama, melandasi pertemanan dengan keikhlasan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini salah satu syarat penting dalam setiap amalan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu 'ural iman al-muwalat fillah wal mu'adat fillah wal hubbu fillah wal hubb wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang terpokok adalah berloyalitas karena Allah, berloyalitas kepada orang-orang yang beriman, dan memusuhi, membenci pula karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani rahimahullah. Yang kedua, bahwa teman merupakan barometer bagi agama seseorang. Ketahuilah bahwa teman tidak dapat dipandang sebelah mata. Pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan seseorang. Bahkan teman dapat dijadikan sebagai barometer bagi agama seseorang. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan agar seseorang memperhatikan siapa yang akan dijadikan sebagai temannya, sebagaimana hadis yang nanti kita akan dapatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga. Ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Kondisi agama seseorang itu tergantung pada agama teman akrabnya. Maka dari itu hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman akrabnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Berkata Imam Qatadah rahimahullah, beliau adalah seorang imam tabi'in, generasi tabi'in yang mulia rahimahullah. Demi Allah, sungguh tidaklah kami melihat seseorang berteman kecuali dengan yang serupa. Maka dari itu bertemanlah dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Semoga kalian senantiasa bersama mereka atau menjadi seperti mereka. Selain beliau juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Siapa beliau? Seorang imam dari kalangan generasi tabi'ut tabi'in yang mulia. Datang ke Basrah dan melihat Ar-Rabi' bin Subayh yang tinggi di tengah-tengah umat. Beliau pun menanyakan tentang akidahnya. Maka orang-orang yang ada di sekitar situ menjawab akidahnya tidak lain adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bertanya lagi, siapa teman-teman dekatnya? Maka yang ada di sekitarnya menjawab, orang-orang Qadariyah. Orang-orang kelompok yang mengingkari terhadap takdir. Maka dengar jawaban seperti itu, Imam Ats-Tsauri menyatakan, apabila demikian maka dia adalah seorang Qadari. Seorang yang termasuk dari kelompok Qadariyah. Karena apa? Karena teman-temannya. Berikutnya, bagaimana keharusan selektif dalam memilih teman. Ini merupakan prinsip utama generasi salaf. Sebab tidak semua teman itu baik. Ada yang buruk. Masing-masing mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka sungguh bahagia seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan teman-teman yang baik. Sebaliknya, betapa rugi seseorang yang terhalangi dari teman-teman yang baik, justru dikitari oleh teman-teman yang buruk. Nah, maka disebutkan hadis sebagaimana hadis yang sedang kita bahas. Mathalul jalisi salih wasu kahamilil misik wa nafikhil kir, sampai akhir hadis. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, memperhatikan jati diri teman merupakan kewajiban setiap insan muslim. Jika mereka itu orang-orang yang buruk, hendaknya dijauhi. Sebab kejelekan yang ada pada mereka itu lebih dahsyat penularannya dibandingkan penyakit kusta. Namun jika mereka itu orang baik yang selalu memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, membimbing kepada pintu-pintu kebaikan, hendaknya dipilih sebagai teman. Nah, berikutnya yang keempat, poin-poin yang perlu kita perhatikan, selektif dalam memilih teman dilakukan sejak usia dini. Makanya merupakan prinsip penting generasi salaf dalam pertemanan, menanamkan sikap selektif dalam memilih teman sejak usia dini. Sebab pertemanan di masa kecil mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang pada fase-fase berikutnya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, jika engkau melihat seorang pemuda di awal masa tumbuh kembangnya bersama Ahlus Sunnah, optimislah akan keadaannya di kemudian hari. Namun jika engkau melihatnya di awal masa tumbuh kembangnya bersama Ahlul Bid'ah, pesimislah akan keadaannya di kemudian hari. Poin yang kelima, selektif dalam memilih teman dilakukan pada saat menuntut ilmu. Maka masa menuntut ilmu, talabul ilmi, adalah masa emas bagi seseorang. Masa itulah kepribadian dan keilmuannya ditempa. Posisi teman saat menuntut ilmu sangatlah penting. Betapa banyak penuntut ilmu yang sebelumnya berakhlak mulia dan rajin mengikuti kegiatan belajar mengajar, lantas mengalami kegagalan akibat salah berteman. Teman-teman yang buruk berhasil mempengaruhinya hingga jatuh dalam keterpurukan. Sebaliknya, betapa banyak penuntut ilmu yang sebelumnya minim dalam hal akhlak dan malas mengikuti kajian belajar mengajar, dapat berubah menjadi baik dan rajin manakala berteman dengan teman-teman yang baik. Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah menyatakan, jika seorang yang sedang menuntut ilmu membutuhkan teman, hendaknya dia memilih orang yang saleh, yang beragama, yang bertakwa, wara', cerdas, banyak kebaikannya, dan sedikit keburukannya, santun dalam bergaul dan tidak suka berdebat. Jika dia lupa, maka teman tersebut akan mengingatkannya. Jika dia dalam kebaikan, teman tersebut akan mendukungnya. Jika dia membutuhkan bantuan, teman tersebut siap membantunya. Jika dia sedang marah, teman tersebut akan meredam kemarahannya. Yang keenam, tidak berteman dengan teman yang buruk dari perilaku kemaksiatan dan pengusung kebid'ahan. Berteman dengan teman-teman yang buruk akan menuai penyesalan abadi di akhirat. Sebuah kata penuh sesal akan keluar dari lisannya sebagaimana yang Allah abadikan dalam surat Al-Furqan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya Allah telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Nah, maka keharusan berhati-hati dari teman berlaku bagi semua orang, termasuk juga kepada para pejabat negara. Sebab teman yang buruk mempunyai pengaruh yang besar bagi berbagai kebijakan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang sedang kita bahas, karya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bab khusus terkait masalah ini. Beliau menyebutkan bab anjuran terhadap hakim dan pemimpin bangsa dan juga pejabat negara lainnya agar mencari teman yang baik dan berhati-hati dari teman yang buruk. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, engkau dapat melihat di antara para pemimpin itu ada yang baik dan suka terhadap kebaikan. Namun manakala Allah kuasakan teman-teman yang buruk, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah darinya, mereka menjadi penghalang bagi pemimpin tersebut dari kebaikan, menghiasi keburukan hingga tampak sebagai kebaikan, dan menanamkan kepadanya kebencian terhadap para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kau pun dapat lihat di antara para pemimpin itu ada yang kurang baik, namun manakala teman-temannya dari kalangan orang-orang yang baik, selalu menunjukinya kepada kebaikan, memberi motivasi dan mengarahkannya kepada hal yang mendatangkan kecintaan antara dia dengan rakyatnya, akhirnya dia pun menjadi pemimpin yang baik. Maka teman yang buruk bermacam-macam, terkadang dari jenis perilaku kemaksiatan yang mengekor kepada syahwat, terkadang pula dari jenis ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang agamanya, semuanya harus diwaspadai. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah menyatakan suatu kisah yang dialami yang bernama Imran bin Hittan. Dicamkan baik-baik. Imran bin Hittan tergolong orang yang terkenal di kalangan mazhab Khawarij, mempunyai pemahaman teroris. Padahal sebelumnya dia tersohor akan kesungguhan dalam menuntut ilmu dan periwayatan hadis, kemudian sampai terseret kepada fitnah Khawarij. Demikian pula Ya'qub bin Syaibah rahimahullah menyatakan, dia pernah berjumpa dengan beberapa sahabat Nabi SAW dengan mengambil ilmu dari mereka, Imran bin Hittan. Namun pada akhir hayatnya terseret ke dalam akidah Khawarij. Penyebabnya antara lain sepupu wanitanya yang bernama Hamnah. Dia seorang wanita yang berakidah dengan akidah sesat Khawarij. Imran bin Hittan menikahinya dengan tujuan untuk mengembalikannya kepada akidah Ahlus Sunnah. Tujuannya baik apa bukan? Baik. Tak nikahi, nanti gampang saya luruskan. Ya. Nanti itu urusan gampang itu nanti saya akan arahkan. Namun justru istrilah yang menyeretnya dia ke dalam akidah Khawarij. Ya, jadilah dia berakidah Khawarij. Kisah lain disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari rahimahullah, kematian paman Rasul Abu Talib. Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya. Ternyata di sisi Abu Talib ada Abu Jahal, ada lagi Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Rasulullah bimbing, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku jadikan hujjah, pembelaan untuk menanti di hadapan Allah. Berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah kepada Abu Talib, apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib, agama yang di atas berhala? Setiap kali Rasulullah SAW menawarkan kalimat la ilaha illallah kepada Abu Talib, maka setiap kali itu pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Rahal ibn al-Mughirah menimpalinya dengan perkataan tadi di atas. Sehingga kata akhir yang diucapkan Abu Talib kepada mereka adalah, aku berada di atas agama Abdul Muttalib, agama penyembah berhala. Karena apa? Karena pengaruh kepada temannya, merasa sungkan, tidak enak dengan teman dekatnya tadi Abu Jahal dan yang lainnya. Sehingga sampai pada ujung nafasnya pun masih terbawa perasaan tadi, sehingga disingkirkanlah ajakan keponakannya yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih mengedepankan ketidakenaan kepada temannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Sebagaimana pula disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah, kisahnya Abu Dzar Al-Harawi, seorang ulama yang terkenal di masanya, terseret kepada mazhab Asy'ariyah karena kedekatannya dengan tokoh mazhab tersebut yang bernama Al-Qadhi Abu Bakar At-Tayyib. Bermula dari pertemuan pertama di Baghdad, di Irak, disusul dengan pertemuan kedua, dan demikian seterusnya, akhirnya dia terseret kepada mazhab Asy'ari. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Dzar Al-Hawari sendiri, akhirnya aku mengikuti mazhabnya. Nah, dan tidak hanya itu, dia pun lantas menyebarkan mazhab Asy'ari di kota Mekkah. Nah, kata Imam Dzahabi rahimahullah, Dia mendapatkan ilmu kalam dan mazhab Asy'ari dari Al-Qadhi Abu Bakar At-Tayyib. Kemudian menyebarkannya di kota Mekah pada waktu itu. Orang-orang yang berasal dari negeri-negeri Maghrib, Arabi, yakni negeri-negeri Muslim Afrika Utara, menyambutnya dan membawa akidah tersebut ke Maroko, disebarkan. Dan Andalus, Spanyol. Padahal sebelumnya para ulama di negeri tersebut tidak menyukai ilmu kalam, ilmu filsafat. Mereka justru sangat mumpuni di bidang ilmu fikih, hadis dan juga bahasa Arab. Yang terakhir, memohon kepada Allah agar dikaruniai teman yang baik dan dijauhkan dari teman yang buruk. Kita perlu doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ditumpahkan dari kekuatan diri kita, melainkan kita harus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keteladanan salaf dalam masalah pertemanan, bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikisahkan dalam Sahih Bukhari, bahwa Alqamah, seorang tabi'in yang mulia, mengkisahkan, ketika aku datang ke negeri Syam, aku langsung mencari masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian aku memanjatkan doa, ya Allah berilah aku kemudahan untuk mendapatkan teman yang baik. Maka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan sahabat Abu Darda Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita kepada jalannya yang hak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menemukan kita dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, dan akhirnya menuntun kita kepada kebaikan pula. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.